Pasal 7. Setelah itu Yesus pergi kemana-mana ke Galilea. Ia tidak mau ke daerah Yudea sebab para penguasa Yahudi di sana bermaksud membunuh dia. Pada waktu itu sudah dekat hari raya pondok daun. Maka saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, tinggalkanlah tempat ini dan pergilah ke Yudea, supaya pengikut-pengikutmu dapat melihat juga pekerjaanmu. Tak ada orang yang akan menyembunyikan apa yang ia lakukan, kalau ia ingin menjadi terkenal. Kalau engkau melakukan hal-hal seperti itu, seluruh dunia harus tahu, sebab saudara-saudaranya sendiri juga tidak percaya kepadanya. Belum waktunya buat aku, kata Yesus kepada mereka. Tetapi untuk kalian, setiap waktu bisa. Dunia ini tidak mungkin membenci kalian. Tetapi aku memang dibenci oleh dunia, sebab aku selalu mengatakan kepada dunia bahwa perbuatannya jahat. Pergilah kalian sendiri ke perayaan itu. Aku tidak pergi, sebab belum waktunya buat aku. Begitulah kata Yesus kepada saudara-saudaranya, dan ia pun tinggal di Galilea. Setelah saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, diam-diam Yesus pergi sendirian tanpa diketahui orang. Selama perayaan itu, para penguasa Yahudi mencari dia dan bertanya-tanya di mana dia. Banyak orang mulai berbisik-bisik mengenai dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, dia menyesatkan orang banyak. Tetapi tidak seorang pun berani berbicara terang-terangan tentang dia, sebab mereka takut kepada para penguasa Yahudi. Tengah-tengah perayaan, Yesus masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu mulai mengajar. Para penguasa Yahudi heran sekali dan berkata, bagaimana orang ini bisa tahu begitu banyak, padahal ia tidak pernah sekolah. Yesus menjawab, yang aku ajarkan ini bukan ajaranku, tetapi ajaran dia yang mengutus aku. Orang yang mau menuruti kemauan Allah akan tahu apakah ajaranku datangnya dari Allah atau dari aku sendiri. Orang yang memberi ajarannya sendiri mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang mencari kehormatan bagi dia yang mengutusnya, orang itu jujur. Tidak ada penipuan padanya. Bukankah Musa sudah memberikan perintah-perintah Allah kepadamu? Tetapi di antara kalian tak ada yang menuruti perintah-perintah itu. Mengapa kalian mau membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau gila. Siapa mau membunuh engkau? Yesus menjawab, hanya satu pekerjaan kulakukan pada hari Sabat, dan kalian heran. Musa memberi kalian peraturan untuk bersunat, walaupun sunat itu sebenarnya tidak berasal dari Musa, tetapi dari bapak-bapak leluhur sebelum Musa. Karena itu, pada hari Sabat pun kalian mau menyunat orang. Kalau kalian melakukan itu supaya jangan melanggar peraturan Musa tentang sunat. Mengapa kalian marah kepadaku karena menyembuhkan diri orang seluruhnya pada hari Sabat? Jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Kemudian ada beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah ini orangnya yang sedang dicari-cari untuk dibunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa di depan umum, dan tidak ada yang berkata apa-apa kepadanya. Apakah penguasa-penguasa kita mungkin sudah menyadari bahwa ia ini Raja Penyelamat? Tetapi kalau Raja Penyelamat itu datang, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Padahal kita tahu dari mana asalnya orang ini. Kemudian, sedang Yesus mengajar di dalam rumah Tuhan, ia berseru dengan suara yang keras, jadi kalian tahu siapa aku ini, dan dari mana asalku. Aku tidak datang atas kemauanku sendiri. Aku diutus oleh dia yang berhak mengutus aku, dan ia dapat dipercaya. Tetapi kalian tidak mengenal dia. Aku mengenal dia, karena aku berasal dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Pada saat itu mereka ingin menangkap Yesus, tetapi tak ada yang berani memegang dia, karena belum sampai waktunya. Banyak di antara orang-orang itu mulai percaya kepadanya dan berkata, kalau Raja Penyelamat itu datang, apakah ia dapat melakukan lebih banyak keajaiban daripada orang ini? Orang-orang Farisi mendengar bagaimana orang banyak itu berbisik-bisik tentang Yesus. Karena itu, bersama-sama dengan imam-imam kepala, mereka menyuruh beberapa pengawal rumah Tuhan pergi menangkap Yesus. Yesus berkata kepada orang banyak di dalam rumah Tuhan, hanya sebentar saja aku masih bersama kalian. Setelah itu aku akan kembali kepada yang mengutus aku. Kalian akan mencari aku, tetapi tidak dapat menemukan aku. Sebab kalian tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Lalu para penguasa Yahudi berkata satu sama lain, orang ini mau pergi kemana sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Apakah ia mau pergi kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar negeri, di antara orang-orang Yunani, dan mengajar orang Yunani? Apa maksudnya dengan berkata bahwa kita akan mencari dia tetapi tidak bisa menemukannya, dan bahwa kita tidak dapat datang ke tempat di mana dia berada? Pada hari terakhir dari perayaan itu, yaitu hari yang paling penting, Yesus berdiri di dalam rumah Tuhan lalu berseru, orang yang haus hendaklah datang kepadaku untuk minum. Mengenai orang percaya kepadaku, tertulis dalam Alkitab, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air yang hidup. Yesus berbicara tentang Roh Allah yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab pada waktu itu Roh Allah belum diberikan, karena Yesus belum dimuliakan dengan kematiannya. Banyak orang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, dan di antara mereka ada yang berkata, orang ini pasti nabi itu. Yang lain berkata, inilah Raja Penyelamat. Tetapi ada juga yang berkata, ah, masakan Raja Penyelamat datang dari Galilea. Dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat adalah keturunan Daud dan akan datang dari Bethlehem, yaitu kampung halaman Daud. Akhirnya orang-orang mulai bertengkar mengenai Yesus. Ada yang mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun memegangnya. Ketika pengawal-pengawal rumah Tuhan yang disuruh pergi menangkap Yesus datang kembali, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak membawa dia kemari? Pengawal-pengawal itu menjawab, wah, belum pernah ada orang berbicara seperti dia. Apakah kalian juga sudah disesatkan oleh dia? Kata orang-orang Farisi itu. Adakah dari penguasa-penguasa kita atau orang Farisi yang percaya kepadanya? Tetapi orang banyak ini, mereka tidak mengenal hukum Musa, dan bagaimanapun juga mereka sudah terkutuk. Salah seorang di antara orang-orang Farisi itu adalah Nikodemus yang pernah datang kepada Yesus. Nikodemus berkata kepada orang-orang Farisi yang lain, menurut hukum, seorang tak boleh dihukum sebelum perkaranya didengar dan perbuatannya diperiksa. Apakah engkau juga dari Galilea? Jawab mereka, periksa saja Alkitab. Engkau akan melihat bahwa tak ada nabi yang berasal dari Galilea. Setelah itu, semua orang pulang ke rumah.